ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإخوة رحمكم الله kita melanjutkan di bab al-iman bil qadar ya, iman terhadap takdir. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan mukaddimah tentang al-iman bil qadar. Maka kita baca ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini. Ya, beliau bawakan yang pertama surat Al-Anbiya ayat 101. Innal ladzina sabaqat lahumul husna lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah didahului untuk mereka dari kami al-husna, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah apa? Sabaqa lahum minal husna. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya dari kami apa? Mendapatkan surga. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang telah ditakdirkan sebagai penduduk surga. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Ya, jadi Allah telah menetapkan, menentukan orang-orang tersebut sebagai penduduk surga dan selamat dari neraka. Maka sekali lagi ini ada penetapan terhadap takdir. Ya. Jadi innal ladzina sabaqat lahum minal husna. Artinya kami telah menetapkan untuk mereka surga, maka mereka mengerjakan, melakukan apa-apa yang menjadi sebab untuk mereka masuk ke surga, melakukan sebab-sebab yang Allah menjauhkan mereka dari neraka. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah kita baca dari ayat. Ya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Kemudian ayat yang kedua, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya. Dan urusan Allah itu semua sudah ditetapkan. Qadaran maqdura. Jadi semuanya sudah ditetapkan, yaitu urusan kauminya. Ya. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini muqaddar, sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka ayat ini menerangkan bahwa amalan hamba itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul. Manusia yang mengerjakan, tetapi Allah yang menciptakan. Ya. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketentuan kami. Jadi semua yang terjadi, semua makhluk yang baik maupun yang buruk, itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal aradina bi 50 alf sanah qala arsyuhu 'ala al-ma. Sesungguhnya Allah menetapkan ketentuan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Nah, dan arus Allah itu di atas air. Dari hadis ini al-ikhwan rahimakumullah ditetapkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan takdir seluruh makhluk jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, artinya di sini apa? Takdir itu mendahului semua penciptaan. Ya. Jadi semua yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka, kita diperintah untuk mengembalikan kepada takdir, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Maka dengan demikian kita lapang hati kita. Ya. Kalau kita kembalikan kepada takdir, lapang hati kita. Tidak mencari kambing hitam dan yang lainnya. Ya. Ini sudah takdir. Ini sudah ditulis, ditentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pasti terjadi. Apapun yang ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi. Kita masuk di hadis ke-40. Ya. Tidak boleh bersandar kepada takdir dan meninggalkan amalan. Artinya di sini keimanan kita kepada takdir tidak boleh menjadikan kita bersandar kepada takdir dan tidak beramal, enggak boleh. Ya. Itu adalah kesalahan gitu. Jadi justru dengan keimanan kepada takdir itu kita harus semangat beramal. Nah, mengapa kita tidak boleh bersandar kepada takdir? Karena takdir itu perkara rahasia. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kita baru mengetahui takdir kita setelah tercipta. Maka hal yang tidak masuk akal, enggak bisa diterima kalau kita bersandar kepada sesuatu yang kita sendiri enggak ngerti. Coba misalnya ketika kita bisnis. Ya Mas, nanam saham ke tempat saya. Wis, pokoknya nanti untung deh. Lah untungnya piye? Hitung-hitungannya piye? Pokoknya. Ya, kita enggak bisa menjelaskan misalnya perhitungannya nanti laba sekian, penjualan sekian, anu sekian, bagi hasil sekian. Kira-kira orang mau enggak? Terus mantep terus main gitu. Enggak mungkin. Bagaimana dia akan percaya dengan sesuatu yang dia tidak tahu? Takdir adalah rahasia Allah. Ya. Maka disebutkan di sini hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Rasul katakan, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya di neraka atau di surga. Ya, berarti apa? Semua sudah ditetapkan. Orang itu di neraka atau di surga, semua sudah ditetapkan tempat duduknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah membawa satu lembaran, dikatakan di sini tertulis, ya, catatan penduduk surga lengkap dengan nama dan nama bapaknya. Maka ada orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, afala nastaqil ala kitabina wa naja'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu, kenapa kita tidak bersandar kepada tulisan takdir kita itu tadi? Kita enggak usah beramal saja. Jadi kan banyak pola pikir seperti ini, banyak sekali. Wis ditakdirke berarti ya wis. Ngapain kita berusaha? Nanti kalau takdirnya surga, ya surga. Takdirnya neraka, ya neraka. Ngapain kita beramal? Banyak kan orang punya pola pikir seperti ini. Dan ini sebetulnya sudah ada pada zaman Rasul. Pola pikir itu dan sudah diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja kepada catatan takdir, enggak usah beramal." Maka Rasul katakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." beramallah kalian. Karena semua masing-masing orang akan dinugahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati fayasiruhu li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli saqawati fasayassaru li'amali ahli saqawah. Adapun orang yang ditetapkan, ditakdirkan sebagai orang yang bahagia, orang yang ditetapkan hidup di surga, maka Allah akan mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Adapun orang yang ditakdirkan sebagai orang yang celaka, tempat duduknya di neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam membaca, fa'amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra, wa'amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, dia membenarkan al husna, maka kami akan mudahkan dia kepada surga. Adapun orang yang bakhil dan merasa tidak butuh kepada Allah, dia mendustakan al-husna, maka kami akan mudahkan dia menuju ke neraka. Alaikum warahmatullahi. Jadi setelah beliau rahimahullah menetapkan kewajiban mengimani takdir, maka beliau menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang bersandar kepada takdir dengan meninggalkan beramal. Ya, karena itu alasannya apa? Rahasia, orang tidak ngerti takdirnya apa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beralasan dengan takdir, bersandar dengan takdir, itu sebetulnya orang-orang yang tidak konsisten. Kalau untuk urusan makan dan minum, dia bersandar kepada takdirnya. Coba kita tanya, "Oi, cari makan dulu yuk." Ngapain makan? Kenapa enggak percaya sama takdir? Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, kenyang meskipun kamu enggak makan. Pasti dia akan menolak ya, takdir-takdir apa ini. Ya kan? Aneh ya? Untuk urusan makan, minum, dia enggak mau bersandar pada takdir. Tapi urusan surga dan neraka, kenapa dia bersandar dengan takdir? Hal yang aneh. Maka setiap muslim hendaknya dia mengerjakan semua amalan yang bermanfaat untuk urusan dunianya, untuk urusan akhiratnya. Tidak boleh dia bersandar kepada takdir dalam segala hal. Ya. Jadi perhatikan, orang-orang dalam urusan duniawi mereka enggak mau bersandar dengan takdir, ya kan? Tapi kenapa untuk urusan surga dan neraka, urusan akhirat, orang kemudian bersandar dengan takdir? Nah, ya, maka beliau rahimahullah luar biasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab luar biasa, dalam sekali pemahaman beliau. Jadi setelah menetapkan masalah takdir, beliau bawakan hadis yang mengharuskan orang beramal. Ini supaya apa? Supaya kita tidak bersandar kepada takdir. Tapi kita beramal, beramal, beramal, nanti apapun yang terjadi baru dikembalikan kepada takdir. Ya. Nah, kalian lihat di sini Rasul katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Kita yakini itu. Cuman kita kan enggak ngerti. Kita ini termasuk yang mana? Ya, kita yakin ya, setiap orang sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Tetapi masing-masing kita kan enggak ngerti. Kita ini ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah masuk di surga atau masuk di neraka. Kita enggak tahu. Nah, maka tentu sesuai dengan fitrah kita, kita ini mesti pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, dan ini mesti harus usaha. Nggak ada satu sadar nanti takdir, nggak ada sungguh. Ya, maka ketika sebagian sahabat salah memahami dengan mengatakan afala taqil ala kitabina wa nada'ul amal, kalau begitu kenapa kita tidak bersandar saja kepada catatan takdir, enggak usah beramal? Maka Rasulullah jelaskan bahwa itu adalah sikap yang keliru. Nah, artinya keimanan kepada takdir itu bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Ya, kita beramal. Bahkan tadi Rasulullah katakan apa dengan tegas? Iman, perintahkan beramallah kalian. Jadi sekali lagi, mengimani takdir bukan berarti kita tidak beramal, tidak berusaha. Karena kita belum tahu apa takdir kita. Nah, karena memang surga tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beramal untuk surga. Demikian pula neraka, dia tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang memang beramal untuk neraka. Nah, maka Rasulullah SAW berdalil dengan surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasalu yasiru lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasalu yasiru lil usra. Maka ayat ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga orang perlu beramal. Ya. Jadi masuk surga itu ada sebabnya. Sebagaimana juga masuk neraka. Ya. Gitu. Jadi bukan disebabkan takdir ya, karena kita nggak tahu takdirnya. Ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malu. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang telah kalian kerjakan. Nah. Ya, maka dari sini ada faedah besar dari hadis ini. Kalimat kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuk. Maka kemudian dijelaskan kan, adapun orang yang bahagia, orang yang ditetapkan di surga, Allah mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan yang menuju ke surga. Orang yang celaka, yang ditetapkan di neraka, Allah mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan menuju neraka. Maka ini faedah besar bahwa amalan itu alat. Apa yang kita lakukan itu alat. Ketika kita melakukan amal-amal ketaatan, ketakwaan, kita berharap kepada Allah Taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditetapkan untuk surga. Karena kita dimudahkan untuk mengerjakan amal, amalan yang orang-orang yang jahat. Nah, kita mesti semangat terus. Adapun sebaliknya, ketika kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, dosa, hendaknya kita khawatir, takut, jangan-jangan Allah menetapkan kita untuk neraka karena kita telah melakukan, karena kita dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli sakala. Ya, maka ya, amal adalah alam tanda kita ditakdirkan kemana. Meskipun kita tidak boleh memastikannya, karena juga nanti ada al-amalu bil khawati. Semua amalan tergantung dengan akhir amalan. Inna rajulan la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa baina ila dira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha. Ada seorang mengerjakan amalan-amalan ahli sa'adah, amalan-amalan penduduk surga, sampai jarak dia dengan surga satu jengkal. Tetapi dia didahului oleh takdirnya bahwa Allah tetapkan dia sebagai penduduk neraka. Maka di waktu yang sangat singkat itu, yang digambarkan cuma sejengkal waktu itu, dia mengerjakan amalan penduduk neraka, dengan itu dia masuk neraka. Maka ini mengerti kita untuk apa? Istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas amalan-amalan ahli sa'adah, istiqamah di atas amalan-amalan penduduk surga sampai mati. Maka dari sini kita akan tumbuh khauf wa raja, semangat mengerjakan amal ketaatan. Dan ini berarti apa? Tanda kita ditetapkan sebagai penduduk surga. Takut kalau kita ini berbuat maksiat, takut dari berbuat maksiat. Kenapa? Itu tanda orang ditetapkan sebagai penduduk neraka. Waliyah. Maka mau dikoreksi, kita ini lebih dimudahkan kemana oleh Allah Taala? Apakah lebih dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga, atau dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka? Ini kita perlu koreksi dua mas. Apakah kita lebih mudah untuk mengerjakan amanah, ataukah kita justru mudah berkhianat? Apakah kita dimudahkan untuk bersikap jujur, ataukah kita lebih mudah melakukan kedustaan? khianat. Baik, kemudian hadis ke-41. وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم مسلم بن يسار الجهني mengatakan bahwa Umar bin Khattab رضي الله عنه pernah ditanya tentang ayat ini. Surah Al-A'raf 172. Maksudnya tafsirnya apa? Ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka anak turunan mereka. Maka Umar bin Khattab menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Aku pernah mendengar Rasulullah juga ditanya tentang ayat ini. Maka beliau mengatakan, innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu bi yamini فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. Rasul katakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Ya, Allah mengusap Adam dengan tangan kanannya. Berarti sini ada penetapan sifat tangan, bahwa Allah memiliki tangan kanan. Dan juga ada penetapan perbuatan Allah itu apa? Mengusap. Masa. Maka keluarlah dari punggung Adam tersebut anak keturunan Adam. Maka Allah mengatakan tentang anak keturunan Adam ini, aku ciptakan mereka ini untuk surga. Aku ciptakan mereka ini untuk surga. Dan dengan amalan-amalan penduduk surga, mereka beramal. Artinya, anak turunan Adam yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga, mereka akan mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap kembali punggung Adam, maka keluarlah anak turunan Adam. Maka Allah mengatakan, aku ciptakan mereka ini untuk neraka. Dan dengan amalan-amalan penduduk neraka mereka berbuat. Ya, maka faqala rajul, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, fadimal amal. Wahai Rasulullah, apa fungsinya amalan? Kalau Allah sudah tetapkan dia sebagai penduduk surga, dia penduduk neraka, terus apa faedahnya amalan? Maka Rasulullah katakan, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannati ista'malahu bi 'amali al-jannati hatta yamuta. hatta yamut ala amalin min a'mali ahli jannati fayudkhilu bihi jannah. Wa idza khalaqa al-'abda lin-nari ista'malahu bi amali ahli an-nar hatta yamut ala amali min a'mali ahli an-nar fayudkhilu an-nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah akan menjadikan hamba itu mengerjakan amalan-amalan penduduk surga sampai dia mati di atas amalan penduduk surga, kemudian Allah masukkan dia ke surga. Demikian pula ketika Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah akan jadikan hamba itu mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka sampai dia mati di atas amalan penduduk neraka, dengan itu Allah masukkan dia ke neraka. Nah, lihat kalimatnya. Ya. Wa bi'amali ahli jannati ya'malun. Dan dengan amalan penduduk surga mereka beramal. Jadi Allah ciptakan mereka untuk surga, maka dengan amalan penduduk surga mereka beramal. Allah Rasul tidak mengatakan Allah ciptakan dia untuk surga kemudian mereka dimasukkan ke surga. Tidak, tapi dengan amalan mereka dimasukkan ke surga itu. Makanya menunjukkan apa? Annal jannata la tudkhal illa bi amal. Ini menunjukkan bahwa surga tidak akan dimasuki kecuali dengan amalan. Ya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah Ta'ala. Demikian pula neraka, wa bi amali ahli nar ya'malun. Mereka mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Makanya juga menunjukkan bahwa orang masuk neraka itu juga dengan sebab amal yang dia kerjakan. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Tidak ada seorang yang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan amal yang dia kerjakan. Tidak semata-mata karena takdir. Insya Allah itu gamblang sekali. Ya. Maka dari hadis itu pula menjelaskan mesti terjadi amalan. Mesti terjadi amalan. Jadi orang yang ditetapkan sebagai penduduk surga, dia mesti mengerjakan amalan-amalan yang akan mengantarkan dia ke surga. Orang yang ditetapkan sebagai penduduk neraka, mesti dia mengerjakan amalan-amalan yang mengantarkan dia ke neraka. Itu mesti, tidak mungkin tanpa amalan, tidak mungkin. Maka tinggal kita bagaimana kita mau memilih amalan apa. Kemudian juga perhatikan ada faedah penting juga apa? Wajibnya istiqamah. Tadi hadisnya apa? Istakmalahu bi amali ahli jannati hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Allah jadikan dia mengerjakan amalan-amalan penduduk surga sampai dia mati di atas amalan penduduk surga. Baik ila jannah. Maka dengan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Itu harus semua. Jadi enggak boleh putus di tengah jalan. Ya, enggak boleh suluh khatimah. Demikian juga orang yang ditakdirkan, ditetapkan sebagai penduduk neraka, dia pasti matinya itu apa? Di atas amalan ahli nas. Ini faedah penting. Jadi monggo, setiap kali kita sukses mengerjakan satu amal kebaikan, bersyukurlah kepada Allah Taala. Syukur, alhamdulillah, bisa sholat, alhamdulillah, bisa taklim, alhamdulillah, bisa sedekah. Apabila tergelincir, segera beristighfar, segera bertaubat. Jangan sampai kita mati di atas amalan akhirnya. Baiklah, nanti akan dimasukkan ke neraka. Jadi sangat jelas ya ini ya, bahwa kita tidak boleh bersandar kepada takdir, harus beramal. Nah, baik, hadis ke-42. Wa qala Ishaq bin Rahuya haddatsana Baqi bin Walid qala akhbarani Zubayri Muhammad bin Walid an Rasul bin Sa'ad an Abdurrahman bin Abi Qatadah an Abi an Hisham bin Hakim ibn Hizam an rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, atub tada'ul a'mal am qudiyal qada. Ada seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah amalan itu baru sekarang dimulai atau memang sudah ditetapkan sebelum itu? Jadi amal yang saya kerjakan itu artinya baru sekarang atau memang sudah ditetapkan sebelum itu? Nah, maka Rasulullah mengatakan, innallaha lamma akhraja dzurriyyata Adam min dhahrihi ashhadahum ala anfusihim ثم أفاض في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لأمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لأمل أهل النار. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengeluarkan anak Adam dari punggungnya dan mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka, maka Allah Ta'ala meletakkan mereka di atas kedua telapak tangannya. Kemudian Allah katakan, mereka ini untuk surga, mereka ini untuk neraka. Jadi Allah meletakkan anak turunan Adam di kedua telapak tangannya dan dikatakan ini untuk surga, ini untuk neraka. Adapun penduduk surga, adapun untuk anak Adam yang ditetapkan sebagai penduduk surga, mereka akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan penduduk surga. Adapun untuk penduduk neraka, maka mereka akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan penduduk neraka. Nah, Maka hadis ini mendukung, menguatkan hadis sebelumnya, hadis 41. Ya. Bahwa takdir itu telah ditetapkan. Tetapi harus adanya amalan. Apakah amalan itu akan menyelamatkan seseorang dari neraka dan memasukkan ke dalam surga, ataukah amalan itu akan memasukkan seseorang ke dalam neraka? Jadi sekali lagi, merupakan apa? Keharusan beramal. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Mungkin sampai sini ya untuk betul iman. Insyaallah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Ini tentang masalah apa? Penulisan amalan, ajal, rezeki dan sebagainya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.